idza hadara qalbuka, maka jika hadir hatimu tidak lalai, fokus, konsentrasi, fala tatrukil iqamata, maka jangan tinggalkan qomat. Wa in kunta wahdaka, sekalipun engkau salat sendirian. Ada azan dan qomat. Ini ada perbedaan antara ulama dalam azan. Ada yang mengatakan azan itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan azan itu sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Sunnah berarti sekalipun tidak ada yang melakukan di satu kota, desa ataupun dusun, mereka tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau fardu kifayah harus ada satu dari musola ataupun masjid yang ada. Jika ada satu aja terangkat dosa dari yang lainnya, itu kalau yang mengatakan fardu kifayah. Lah adzan ini kalaupun misalnya hukumnya sunnah, sunnah bukan untuk satu tempat tapi setiap tempat. Yang akan dilakukan berjamaah, di mana tempat akan dilaksanakan jamaah, disunahkan di tempat itu ada. Baik itu masjid, musola, ataupun tempat yang lainnya. Baik sholat berjamaah, ataupun sholat sendiri, menurut sebagian pendapat. Karena itu di sini dikatakan kalau memang hati kita sudah fokus konsentrasi, ini berarti sudah masuk waktunya sholat. Kita nggak bahas azannya. Kemarin pembahasan kita hendaknya kalau kita sholat jangan kita takbir kecuali hati kita sudah kosong dari yang lain, tidak memikir A, tidak memikir B, tidak ingin itu, tidak ingin ini, benar-benar kosong, hanya yang ada apa yang hendak kita lakukan, yaitu dari sholat kita. Tidak ada pikiran yang lain. Bukan mau sholat masih ada pikiran mau makan, kepingin itu, kepingin itu, tidak, hilangkan. Kalau sudah hadir, fokus, konsentrasi, jangan takbir dulu, jangan tinggalkan koma, jangan tinggalkan koma. Sekalipun kamu sholat sendiri, lebih-lebih kalau kita berjamaah, sekalipun kita sholat sendiri, jangan tinggalkan qomat, lebih-lebih kalau kita berjamaah. Paham ini ya? Nah, qomat ini disunahkan walaupun sholat sendirian ataupun bahkan sholat qadha. Mengqadai sholat. Mengqadai sholat. Sunnah qomat. Sunnah qomat. Jamak misalnya kita. Jamak takdim, zuhur dan asar. Waktu zuhur kita sunnah adzan plus qomatnya. Asar sunnah qomatnya. Sebelum setelah sholat duhur mau sholat asar qomat. Begitu juga jamak ta'akhir, azan waktu asarnya, setelah itu qomat. Sholat duhur misalnya, dahulukan duhurnya dulu, setelah itu mau sholat asar qomat. Sunnah. Lah, jangan tinggalkan qomat. Wa in intadharta hudura jama'atin fa'adzin tsumma aqim. Jika kamu menunggu hadirnya para jamaah, jika kamu menunggu hadirnya para jamaah agar ada orang-orang yang sholat berjamaah dengan kita, maka adzanlah kemudian qomat. Kalau misalnya yang berjamaah, atau kalau kita adzan ada orang-orang lain yang akan datang sholat dengan kita. Nah, misalnya kita ini sedang kumpul, sebagian ada di dalam, sebagian ada di luar. Kalau kita azan nanti mereka akan keluar. Atau daripada kita nunggu, kita azan memberikan kesempatan untuk yang ada di situ untuk wudhu misalnya. Lo azan, jangan langsung koma. Azan. Baru setelah itu hakim idza aqamta, maka jika telah qomat, maka jika kamu telah qomat, ini berarti sudah mengkosongkan, sudah qomat, fanwi fi qalbik, maka niatlah, wa qul fi qalbik, dan katakanlah dalam hatimu, uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala, atau usalli fardhu dhuhri, misalnya kalau dhuhur, atau uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Lah, kalau kita mengatakan uaddi fardhu dhuhri, uaddi fardhu dhuhri, itu berarti membedakan dengan qadha. Kenapa? Uaddi sedang. Kalau qadha kan berarti melakukan sholat yang kemarin, ya, yang tadi, yang sudah kita tinggalkan. Tidak, uaddi fardhu dhuhri. Waliyakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbir, dan hendaknya niat itu hadir di dalam hatimu saat kamu bertakbir. Jadi jangan sampai waktu takbir niatnya sudah enggak ada. Sama dengan membasuh muka saat wudu. Saat membasuh muka saat wudu, jangan sampai saat mengusap wajah, membasuh wajah, kita sudah enggak ada niat dalam hati kita. Enggak. Jangan sampai niat itu putus sampai kamu membasuh sebagian daripada wajah. Begitu juga saat takbir. Jangan sampai kita niat, tapi ketika selesai hati kita sudah niat, baru takbir. Jangan. Hendaknya niat itu masih ada saat kamu bertakbir. Karena memang waktunya niat bersamaan dengan takbir. Dan tempatnya di dalam hati kan gitu ya. Tempatnya niat di dalam hati, saat waktunya niat, saat sholat bersamaan dengan takbir. Jadi lisan melafadzkan Allahu Akbar, hatinya mengucapkan usolli fardhul dhuhri atau usolli fardhul asri atau usolli fardhul maghribi, begitu juga seterusnya. Wala ta'zubu anka niyyah qabla al-faragh min at-takbir, jangan sampai putus darimu niat, jangan sampai putus niat darimu qabla al-faragh, sebelum selesai min at-takbir, daripada takbir. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya saat takbir masih ada niat. Ya, saat takbir masih ada niat. Warfa yadayka inda takbir ba'da irsalihima awalan ila hadwi mankibaik. Dan angkat kedua tanganmu ketika takbir setelah mengirim keduanya awalan terlebih dahulu ila hadwi mankibaik, ke sejajar mankibek dua pundakmu, mengangkat dulu. Ini nanti kita jelaskan. Di sini ibarohnya, menurut di dalam kitab ini, angkatlah kedua tanganmu sejajar kedua pundakmu sebelum takbir. Mengangkat dulu, sejajar. Wahuma mabsutatan, kedua tangan ini mabsutatan, bangegem. Mabsutatan, meluruskan, menghamparkan gitu. Bagi gini. Wa asabi'uhuma mansyurah. Lurus. Jari-jarinya lurus. Wala tatakallafuhuma, jangan didempetkan. Wala tafjuru, dan juga jangan direnggangkan. Sedeng. Enggak saling nempel, juga tidak saling renggang. Bihaitsu tuhadhi biibhamika syahmata udhuk, sekiranya sejajar kedua ibu jari kamu syahmatai, daging daun telinga, gajah daun telinga sejajar. Kemarin kan kita keterangkan di pertemuan pertama, jangan takut lemas. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah gini mau ngamal apa? Tegak di sejajar, bukan nempel ya. Sebagian orang enggak kena no. Enggak gitu maksudnya, sejajar. Sejajar. Nah, ini kalau diginikan sejajar. Enggak menggang, Wabi kafeka mengkibek kedua telapak tangan sejajar dengan pundak. Fenis takorot fi makorima, jika sudah sampai sini tempat fakabir, baru ucapkan Allahu Akbar. Suma arsiluhuma birifkin, kirim kedua telapak tangan birifkin dengan lembut. Allahu Akbar. Nah, cepat. Tapi dengan lembut lah. Nyantai. Allahu Akbar. Wala tadfa yadayka inda raf'i wal irsal ila guddam daf'an wala ila khalaf raf'an. Jangan kamu tadfa, majukan kedua tangan kamu ketika mengangkat. Wal irsal, dan mengirim ila guddam daf'an. Antar cepat. Walatan fad huma yamin ala shimalan. Tidak gini. Tidak ya. Ini sebagian cara. Tapi cara yang paling utama dalam bertakbir, tangan lurus. Lurus. Bersamaan mengucapkan lafaz takbir, dibarengi juga dengan mengangkat Allah. Paham ya? Ini cara yang paling utama dalam bertakbir. Cara yang paling berutama dengan dalam bertakbir yaitu tangan lurus saat kita berdiri. Tangan lurus kan saat berdiri. Kapan kita mulai mengangkat? Mulai mengangkat ketika lisan kita mulai melafazkan kalimat Allah. Allah. Sampai selesai. Allahu Akbar. Sampai selesai. Jadi kalimat takbir itu mengangkat dan selesainya bersama. Mengangkat tangan, meletakkan tangan dengan melafadzkan takbir dari awal sampai akhir itu bersama. Allahu Akbar. Paham? Paham ya? Itu cara yang paling utama di dalam bertakbir. Gak cepat, gak lambat. Allah sejajar. Allahu Akbar. Jadi mengangkatnya bersamaan, selesainya Allahu Akbar juga sama dengan selesainya di dalam menaruh tangan, meletakkan tangan di bawah dada di atas pusar. Ini takbir yang paling utama. Lah dibawa, ditaruh mana? Ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Ada yang mengatakan pas tengah, ada yang mengatakan sedikit ke kiri. Sedikit ke kiri. Dan ini, seperti sebagian orang sholatnya. Nah, sedikit. Sedikit condong ke kiri. Paham ya? Ada yang mengatakan pas, tengah. Di bawah dada, di atas pusar. Ada yang mengatakan agak sedikit ke kiri. Agak sedikit ke kiri. Wa akrimil yumna biwad'iha ala lisra. Muliakan tangan kanan dengan meletakkan di atas tangan kiri. Balik tangan kiri diletakkan di tangan kanan, tangan kanan diletakkan di tangan kiri. Wanshur asabi al yumna ala tuli dhira'ika al yusra. Ini wanshur, jari-jari tangan kanan ala tuli dhira'ika al yusra, sepanjang hasta tangan tangan bawah, tangan kiri. Lah jari-jari yang dimaksud musabbaha wal wusta, dua jari to. Yang lain gini. Yang lain gini, dua jari seperti ini. Paham? Ya? Ada lagi yang mengatakan tiga. Yang lain gini. Ada lagi dua. Ini dua, tiga di sini. Wakbit jari telunjuk di lengan. Nah, gini. Paham ini? Paham ya? Nah, ini. Wakul ba'da takbir. Katakan setelah bertakbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah bukratau wa asila. Katakan setelah takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah bukratau wa asila. Kemudian membaca ayat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar kabira. Allah maha besar. Tidak ada yang besar selainnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah yang banyak. Wa subhanallahi bukrata wa asila, bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Kemudian membaca ini, wajah tu wajhiya, sesungguhnya aku mengarahkan wajahku. Wajah yang dimaksud adalah hati. Aku arahkan hatiku. Lilladzi fatharas samawati wal arda, untuk yang telah menciptakan langit-langit dan bumi-bumi. Hanifan, lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan tergolong orang-orang musyrik. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadah-ibadahku. Wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan matiku. Lillahi, hanya untuk Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan itu umirtu, aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk tergolong daripada orang-orang muslim, orang-orang yang pasrah kepada Allah. Ini diantara beberapa adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang telah diajarkan, dan sholat kita menjalankan dengan yang paling sempurna dari ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam.